بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البربهاري رحمه الله فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا فشتت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ودعوا إلى الفرقة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة. طيب kata beliau rahimahullah, kita pada pembahasan yang sebelumnya telah mendengar bersama apa yang disebutkan oleh al-muallif terkait secara umum, secara ringkas khilafah atau khulafah ar-rasyidun, terkhusus di zaman Umar, Utsman, Ali. Yang dimana sudah terjadi adanya firqah-firqah Abdallah sepeninggal Utsman. Namun tentunya perkaranya masih secara mayoritasnya masih di atas al-khair, di atas as-sunnah, bahkan hikmah yang Allah kehendaki dengan adanya firqah-firqah tersebut, terkhusus al-khawarij yang sangat dahsyat munculnya di zaman Ali bin Abi Thalib, yang dengan itu Ali bin Abi Thalib mencontohkan banyak hal bagaimana cara memerangi mereka. Ya. Karena di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak ada atau belum muncul atau belum tampak secara zahir, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman. Padahal Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah menyebutkan tentang kelompok-kelompok ini. Maka Allah dengan hikmahnya yang luar biasa mentakdirkan terjadinya perpecahan, peperangan yang akhirnya di situ muncul sekian firqah diantaranya Khawarij dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu bisa dikatakan jadi orang yang pertama kali memerangi mereka berdasarkan apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika Ali bin Abi Thalib membedakan antara Bughat dengan Al-Khawarij. Al-Bughat sama-sama memberontak kepada pemerintah yang sah, namun bukan karena keyakinan pemerintah tersebut kafir, namun karena urusan dunia atau yang lainnya. Ini yang pertama. Adapun Khawarij ya karena akidah mereka, mereka berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar ini kafir. Yang kedua, bahwa mereka Al-Khawarij tidaklah diperangi kecuali setelah adanya munasahah. Di antaranya Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya, untuk nikosh, untuk jidal, ya, mematahkan hujah-hujah mereka. Kemudian juga tidaklah mereka diperangi kecuali ketika mereka memulai perang tersebut. Yang dengan itu, orang yang terluka dari mereka, anak-anak atau wanita, dan wanita-wanita mereka, itu tidak kemudian ditawan. Nah, orang yang terluka dibiarkan lari. Ya. Dan ini akhirnya dari situ banyak para ulama mengambil ahkam fikhiyah. Karena khawarij ini terus ya bermunculan sampai sekarang seperti itu. Memang betul sebagaimana disebutkan bahwa ketika di zaman Ali bin Abi Thalib sedikit berbeda dengan zaman-zaman khulafa yang sebelumnya dari sisi yaitu perluasan wilayah negara Islam. Disebutkan oleh ahli tarikh di zaman Ali bin Abi Thalib tidak ada pembukaan negeri-negeri Islam yang baru. Berbeda dengan zaman Umar, Utsman. Nah, namun tentunya ini bukan suatu nilai negatif, sebenarnya para ulama bukan suatu nilai negatif, karena memang seperti itu yang seharusnya dilakukan. Ketika terjadi fitnah di dalam intern, ya, maka memang sangat tepat yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib untuk kemudian memberangus fitnah intern ini dahulu. Bagaimana mungkin seorang akan mengadakan ekspansi misalnya atau perluasan wilayah sementara bangunan di dalamnya ini masih perlu untuk diperbaiki. Nah, maka apa yang disebutkan oleh ahli tarikh bahwa di zaman Ali bin Abi Thalib tidak ada perluasan wilayah itu bukan kemudian menjadikan bahan celaan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian setelah itu al-muallif menyebutkan di sini bakana al-amru mustaqiman. Padahal sebelumnya menyebutkan ketika dibunuhnya Utsman datang perselisihan, bid'ah, orang sudah mulai berkelompok-kelompok. Namun kata beliau rahimahullah di sini bakana al-amru mustaqiman masih perkaranya mustaqi, artinya mustaqiman masih mayoritasnya bagus di atas sunnah dan yang lainnya. Hatta kana tabaqatu rabi'ah sampai datang generasi keempat fi khilafati bani fulan inqalabaz zaman. Tidak disebutkan siapa bani fulan, ya tidak ada pilihan, imma bani Umayyah atau bani Abbas. Nah, namun Malik tidak menyebutkan secara sharih. Kalau yang dimaksud di sini at-tabaqatu rabi'ah yaitu generasi ini pun memungkinkan, artinya abad keempat, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khairun nasi qarni summa ladzina yalunahum summa ladzina yalunahum, tiga qurun al-mufaddalah, al-qurun al-mufaddalah, tiga abad, ya, zamannya sahabat, zamannya tabi'in, zamannya atba'u tabi'in. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam memiliki keutamaan. Setelah itu seperti atau yang dimaksud yaitu at-tabaqatu rabi'ah dari Bani Abbas, kita mengetahui Bani Daulah Abbasiyah sebuah daulah yang luar biasa memiliki peran dan andil yang banyak dalam mengisi sejarah Islam. Namun kita ketahui bagaimana berdirinya negara ini. Ya. Bani Abbas ini kan awalnya dari pemberontakan terhadap Bani Umayyah yang dilakukan oleh keturunan Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan As-Saffah. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. As-Saffah Abu Al-Abbas, yang kemudian diteruskan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, saudaranya. Kemudian teruskan oleh Al-Hadi, teruskan oleh Al-Mahdi, teruskan oleh Harun Ar-Rasyid, ya. Kemudian diteruskan oleh anak-anak Harun Ar-Rasyid. Nah, apabila kita melihat atau Baqatur Rabi'ah berkutat setelah Harun Ar-Rasyid atau peninggal Harun Ar-Rasyid, memungkinkan juga, karena disitulah awal dari fitnah khalqil Qur'an yang dimulai dari oleh Al-Mu'tasim, seperti itu, ya. Setelah Al-Mu'tasim meninggal, kemudian dilanjutkan oleh Al-Wathiq, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Mu'tasim, Wathiq, nah, satu lagi, Mu'tasim, Ma'mun. Sebelumnya, sebelum Mu'tasim, yaitu Ma'mun, ya, Ma'mun, Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Tiga anak dari Harun Ar-Rasyid. Mereka berturut-turut mendakwahkan, tentunya dengan syubhat dari para ahlu dalal, da'i-da'i yang sesat dan menyimpang. Sampai kemudian akhirnya Allah angkat balak tersebut dengan diangkatnya Khalifah Al-Mutawakil. Nah, Al-Mutawakil Billah, yang dengan itu akhirnya terangkat fitnah khalqul Qur'an, yang dengan itu akhirnya rayatus sunnah kembali berkibar. Al-Muhim di sini tidak disebutkan siapa itu, namun syahidnya di sini, kata Al-Mu'alif, inqalabaz zaman, akhirnya berubah zaman tersebut. Taghayyaran nasu jidda, manusia berubah luar biasa. Fasyatidil bid'ah, sangat terserbar bid'ah. Wa kasurat du'atu ila ghairi sabil haq wal jama'ah, banyak da'i-da'i yang mendakwakan kepada selain al-haq. Wa waqa'atil mihan, ya, mihnah-mihnah, ujian demi ujian. Ya, di antaranya ini, ya, fitnah khalqil Qur'an. Nah, orang yang mau berpendapat dengan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia mendapatkan keutamaan, maka dia akan dibebaskan. Apabila dia tawanan, maka akan ditebus oleh khalifah. Adapun yang tidak berpendapat dengan pendapat Al-Qur'an itu makhluk, dipenjara, dibunuh, disiksa, dan yang lainnya. Fi kulli syai'in lam yatakallam bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu wa da'u ila al-firqah. Masing-masingnya menyeru kepada perpecahan, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-furqah, wa da'u ila al-furqah, perpecahan. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil furqah. Wa kaffara ba'duhum ba'dha, sampai perkaranya satu dengan yang lainnya saling mengkafirkan. Wa kullun da'in ila ra'yihi, masing-masing mendakwahkan pendapatnya, madhabnya. Wa ila takfir man khalafahu, mengkafirkan orang yang milisinya. Ya, tidak sesuai dengan pendapatnya, dia bukan bagian dari Islam. Kafir artinya seperti itu. Islam itu apa? Ya, menurut dia. Nah, faddal al-juhal war-ru'a, akhirnya orang-orang bodoh yang diangkat, yang ditinggikan, orang yang tidak punya ilmu. Man la ilma lahu wa atma'un nas fi syai'in min amri dunya, membuat manusia tamak kepada perkara-perkara dunia. Wa khawwafuhum iqabat dunya, mereka menakut-nakuti manusia dengan hukuman-hukuman dunia. Kita bisa menyaksikan luar biasa memang ketika itu firqah-firqah bermunculan. Setelah kita ketahui, yang pertama apa? Pertama kali kelompok sesat yang muncul secara terang-terangan, Al-Khawarij. Kemudian Syiah. Kemudian Al-Qadariyah. Kemudian Al-Murji'ah, ya. Kemudian Jahmiyah. Kemudian Mu'tazilah. Nah, dan yang lain-lainnya sangat banyak, luar biasa. Ya, masing-masingnya memang. Atau Mu'tazilah dan Jahmiyah yang sebetulnya pada hakikatnya mirip-mirip. Jahmiyah mengatakan Allah tidak memiliki sifat dan nama. Mu'tazilah mengatakan Allah memiliki nama namun kosong dari sifat. Ini satu dan yang lainnya saling membantah luar biasa sampai mengkafirkan satu dan yang lainnya. Sebelumnya juga kelompok muncul namun karena alasan politik kekuasaan, yaitu An-Nawasib. Ya, An-Nawasib, orang yang membenci Ahlul Bait. Nah, Nawasib musuhnya Rafidah. Wah, Ahlus Sunnah tengah-tengah membantah ini dan itu. Namun akhirnya dipukul dua-duanya. Nawasib mengatakan Ahlus Sunnah Syiah. Rafidah. Rafidah mengatakan Ahlus Sunnah Nawasib. Padahal Ahlus Sunnah memerangi ini dan itu. Nah, sama juga dengan Murji'ah. Murji'ah lawan dari Khawarij. Nah, Khawarij membantah Murji'ah sampai mengkafirkan Murji'ah. Murji'ah sama. Ahlu Sunnah membantah Murji'ah dan Khawarij. Nah, namun kata Khawarij, ini Ahlu Sunnah Murji'ah sama seperti sekarang. Khawarij mengatakan Syekh Al-Bani, Syekh Rabi' ini Murji'ah. Seperti itu. Karena membantah pendapatnya mereka. Ya, yang Murji'ah. Nah, ini banyak ini ya. Wahabi tukang mengkafirkan. Sama juga mengatakan. Nah, Khawarij. Seperti itu. Sampai. Ini memang. Likulli qaumin waris. Likulli qaumin waris. Setiap kaum itu ada pewarisnya. Sampai coba lihat. Urusan-urusannya enggak ada hubungannya. Saking-sakingnya sudah enggak nemu bahan. Ya. Enggak ilmiah akhirnya. Orang nikah akhirnya dibilang, jangan nikahkan anakmu dengan Khawarij. Ya kan? Tahu? Tahu jadinya? Hah? Dengar? Enggak tahu? Ini Ustaz Lukman kemarin nikah itu. Sama Mustafiqah ini. Jangan nikahkan anakmu dengan Khawarij. Apa hubungannya? Hadana Allah wa iyyakum. Al-hawa ya ikhwan, al-hawa. Kalau sudah hawa nafsu yang bermain membutakan mata hati. Kemudian qala fattaba'humul al-khalqu ala khaufin fi dunyahum. Ayat diikuti oleh manusia warahbatan fi dunyahum. Kenapa ngikutinya? Ya sudah, urusannya urusan dunia. Biar selamat, biar dapat jabatan, biar dapat kedudukan. Fasarat sunnah wa ahluha maktumin. Coba kita perhatikan sekarang. Akhirnya ahlus sunnah dan ahlus sunnah menjadi tersembunyi. Wa zaharatil bid'ah wa fasyat. Bid'ah semakin tinggi, semakin menyebar. Wa kafaru min haitsu la ya'lamun min wujuhin syatta. Nah, ini hati-hati ya. Bukan berarti al-muallif mengkafirkan mereka atau seluruhnya. Yang memang layak dikafirkan, ya iya, karena akidahnya. Namun maksudnya di sini, golongan-golongan tersebut itu ada dari kesesatan-kesesatannya kalau kita perhatikan kekufuran. Nah, ya, ini yang dimaksud al-muallif ada sebagian golongan. Banyak yang terjatuh kepada kekufuran min haitsulah ya'lamun. Nah, dari sisi yang mereka tidak ketahui. Menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini kufur. Kan seperti itu. Nah, Allah mengatakan Ar-Rahman al-Sistawa di Al-Quran. Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajha. Semuanya hancur kecuali wajah Allah. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apalagi? Nah, Ar-Rahman al-Sistawa. Ar-Rahman itu beristiwa. Seluruh sifat-sifat Allah dinafikan. Nah, ini Al-Quran yang berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara tentang zatnya. Ya, yang paham tentang Allah itu siapa, kan gitu. Nah, diingkari. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala diingkari. Dengan hujjah. Musyabahatul khalq bil khaliq. Menyerupakan makhluk dengan atau al-khaliq dengan makhluknya. Kita harus mensucikan Allah dari penyerupaan. Nah, ini sebatas ini benar. Tapi kemudian konsekuensinya, kalau ahlu sunnah berkonsekuensi dengan konsekuensi yang benar, kalau mereka akhirnya melenceng dari konsekuensi yang seharusnya. Kalau ahlu sunnah bagaimana dalam masalah asma wa sifat? Hah? Ini kok kaidah ini? Seperti itu. Isbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Ini hafalkan ya ikhwan. Ini kaidah dalam asma wa sifat. Kita menetapkan tanpa kita menyerupakan. Kita menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala nama dan nama-nama dan sifatnya tanpa kita menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Tamsil ya. Ibaratnya dipakai tamsil. Ini yang lebih tepat. Yang lebih adab. Bukan tasbih. Kita menetapkan tanpa kita menyerupakan. Wa kita mensucikan Allah tanzihun bila ta'til. Dan kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala naqais wal uyub bila ta'til. Namun kita tidak menafikan, tidak mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nyaman. Kalau ahli sunnah, gampang dan mudah. Seperti itu. Yang penting banyak-banyak saja kita terus membersihkan hati kita, jiwa kita dari noda-noda apa saja. Karena ini yang akhirnya. Kalkuzimu jakhia. Hati ini kalau diisi terus dengan sesuatu yang baik, jadinya putih. Kallabal ron ala kulubihim. Ron ada noda hitam putih. Nukitat fihi nuktatun sauda. Dikasih titik hitam. Titik hitam itu bukan hanya langsung kepada kekufuran akidah ya ikhwan. Maksiat. Seperti itu. Dari segala macam bentuk kemaksiatannya. Ghibahnya, namimahnya, mencurinya, zinanya, khamar. Dan juga hal-hal yang masalah akidah, manhaj dan lainnya. Karena sebetulnya akidah atau agama Islam itu mudah, agama Islam itu terang benderang. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, taraktukum ala nahrul baida. Aku tinggalkan kalian agama ini terang benderang seperti siang yang tidak ada kegelapannya. La yazigu anha illa halik. Agama ini terang jelas. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidaklah menyimpang dari agama yang benar ini, yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan dipahami oleh para sahabatnya, tidak ada yang menyimpang dari agama ini, kecuali halik. Orang yang memang binasa, celaka. Karena agama ini jelas. Wa agama ini juga kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, inna hadad din yusrun, mudah. Seperti itu. Nah. Tapi terjadi ini semua. Penyimpangan-penyimpangan dan yang lainnya. Allah tentunya dengan hikmahnya, Allah menghendaki terjadinya ini semua. Jadi antaranya salah satunya itu tadi. Ya. Ahasiban nas ayutraku ayakul amanna wahum layuftanun. Seperti itu. Agar, ya sudah, agar terbedakan memang. Walaya'lamallahu alladzina sadaku walaya'laman al-kadhibin. Agar Allah mengetahui siapa orang jujur dalam keimanannya dan orang yang dusta dalam keimanannya. Qala wa wada'ul qiyas. Banyak akhirnya orang memakai qiyas. Qiyas itu ada dua macam. Qiyas yang dibenarkan oleh syar'i dengan qiyas yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Nah, sebagian ulama mengingkari kias secara mutlak. Enggak ada dalam agama kias. Nah, karena agama itu sudah sempurna, sudah lengkap, enggak ada kias. Nah, setelah ditelusuri ulama yang mengatakan tidak ada kias dengan ulama yang mengatakan bahwa kias itu ada namun dengan syarat-syaratnya, ternyata tidak ada perbedaan. Sehingga yang terjadi perbedaan lafaz saja, perbedaan ibarat. Kenapa? Yang mengatakan kias itu boleh, itu kan ada syarat-syaratnya. Syurutul kias itu kan ada asal, ada cabang, ya, ada ilahnya, ada persamaannya, kan seperti itu. Nah, mengkiaskan ya yang ada misalnya sekarang ini ekstasi misalnya, atau yang memabukkan lah dari narkotika dan yang lainnya, ini kan gak ada nas. Ya kan, dalam Al-Quran Sunnah mana ada ucapan lafaz seperti ini, dikiaskan dengan apa, sesuatu yang memabukkan. Ulama yang mengatakan tidak ada kias, bagaimana mereka tentang hal-hal ini? Kata mereka, masuk ke dalam keumuman larangan. Nah, seperti itu. Rasulullah SAW melarang tentang sesuatu yang memabukkan. Kalau dilihat ujung-ujungnya sama. Seperti itu, ya. Sehingga ulama yang mengatakan tidak ada kias dengan ulama yang mengatakan ada kias, namun kias yang memenuhi syaratnya, pada hakikatnya tidak ada perbedaan dalam praktek. Namun hanya istilah saja yang berbeda. Khilaf lafzi. Nah, adapun kias yang tercela yang tidak dalam syar'i, ya kias yang memang sesuatu yang dikiaskan dengan sesuatu lain yang mau dimasukkan ini berbeda, enggak sama. Kemudian mau dikiaskan. Ini memang muassisnya, pendirinya ini iblis. Nah, iblis mau mengkiaskan, ya, antara asal penciptaannya dengan asal penciptaan Adam, kemudian mau mengkiaskan dirinya dengan Adam. Kesimpulannya, dia lebih baik dari Adam sehingga tidak mau sujud kepada Adam ketika Allah memerintahkan untuk sujud. Seperti itu. Nah, ini kias yang ma'al farik. Kias yang tercela ini, pendirinya ini iblis yang pertama kali. Seperti itu. Dari kisah iblis ini juga kita mengetahui, ya, bahwa bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi orang yang masuk dalam suatu lingkungan, suatu kaum, suatu kelompok, ya dia akan digolongkan dalam kelompok tersebut. Allah itu memerintahkan sujud kepada Adam, siapa yang diperintahkan? Siapa? Hah? Siapa? Hah? Allah itu memerintahkan sujud kepada siapa yang Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam? Hah? Malaikat. Iblis bukan malaikat. Namun ketika itu iblis suatu kaum, ya, di tempat yang bagus, ketika itu masih di jannah. Ya. Ya sudah, dapat hukumnya sama juga, masuk ke umuman perintah untuk sujud kepada Adam. Nah, maka pun sebaliknya. Orang baik, kalau dia masuk dalam satu kaum yang jelek, ya orang akan, lama-lama orang ini kok, kalau orang baik kok, nah itu. Kok mau kumpul sama orang, akan seperti itu. Nah, makanya disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kan seperti itu, ya. Al-mar'u ala dini khalili. Seorang akan dilihat dari agama teman dekatnya, lingkungannya, dia bersama siapa. Seperti itu. Maka hati-hati ya ikhwan dalam masalah pergaulan. Qala wa hamalu qudratar rabb wa ayatihi wa ahkamahu wa amrahu wa nahyahu ala uqulihim wa ara'ihim. Mereka membawa ya qudratur rabb, kemampuan Allah, ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, larangan dan perintahnya, ini dibawa kepada akal mereka. Nah, pendapat mereka, fama wafaqa uqulahum, apa-apa yang sesuai dengan, cocok dengan akal mereka, qabilu, mereka terima. Wa ma lam yuwafiq uqulahum raddu, yang enggak sesuai ditolak. Fasara al-islamu ghariban was-sunnatu gharibatan wa ahlas sunnah ghuraba'a fi jawfi diyarihim. Akhirnya Islam ini menjadi sesuatu yang asing. Sunnah menjadi asing. Ahlus sunnah ini menjadi huraba dalam kondisi mereka berada di dalam negeri-negeri mereka sendiri. Di negeri Islam. Ini kapan dikatakan? Kapan dikatakan ini oleh mu'alif? Berabad-abad yang lalu. Bagaimana dengan kita sekarang? Ya. Bagaimana dengan kita sekarang? Seperti keterasingan itu semakin tampak. Ya kita sekarang alhamdulillah, karena kita banyak bergaul dengan sama kita, sama ahlu sunnah. Nikmat yang luar biasa ya ikhwan. Makanya ini sesuatu yang sangat mahal. Ya, nikmat yang besar. Jangan ada hal sedikit sesuatu akhirnya main perasaan dan emosi mengorbankan nikmat yang besar ini. Jangan menjual dan menggadaikan manhajmu hanya gara-gara ketersinggungan dan sakit hati. Nah, keluar dari sini kita kembali kepada aktivitas masing-masing. Ya, dan yang lain-lainnya baru terasa asingnya. Seperti itu. Kita pergi safar, baru terasa asingnya. Naik kereta, naik bis, dan yang lainnya. Nah, hatta bahkan di beberapa tempat-tempat kita sendiri di sini. Baru terasa asingnya, baru merasakan nikmatnya bagaimana berkumpul dengan ahli sunnah. Coba kata mu'alif di sini, zaman beliau sudah mengatakan Islam itu gharib. Sunnah menjadi asing. Apalagi di zaman kita sekarang. Kita mau berbuat satu saja sudah mikir ini kira-kira mafsadahnya, fitnahnya bagaimana ini ya. Masalah sholat aja yang sudah itu merupakan rukun kedua dari rukun Islam. Ya kan kemarin kita bahas. Mau sholat ini gimana sih nyamannya ini? Mau gimana ini? Masuk sholat isya ini. Asing sudah, agama ini asing. Seperti itu, sunnah menjadi asing. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan. Sampaikan kepada istri-istri kita pula. Ya jaga ukhuwah ini. Di atas manhaj. Di atas akidah yang sahihah, jaga. Nah, ada sesuatu cepat diselesaikan. Ya, ada sesuatu cepat diselesaikan, bicarakan baik-baik. Nah, kemungkaran-kemungkaran tetap harus diingkari, nasihat tetap harus ada. Yang dinasihati jangan kemudian merasa lebih sehingga akhirnya menolak al-haq. Padahal al-haq tersebut ketika terucap dari lisan saudaranya, itu bukan keluar dari saudaranya. Berasal dari saudaranya bukan al-haq min rabbik. Al-haq itu dari Rabb. Nah, akhirnya kita menolak apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Syahidnya di sini ya ikhwan, al-mu'allif ingin menyampaikan sebuah nasihat yang penting, ya tahdzir tentang al-furqah wal bid'ah, mengingatkan kita hati-hati dengan kebid'ahan, hati-hati dengan perpecahan. Nah, jaga ukhuwah, hati-hati dengan perpecahan, hati-hati dengan masalah perasaan-perasaan, ya akal-akal, pendapat-pendapat dalam agama, dalam urusan dunia silahkan, tapi dalam beragama sekarang. Nah, baik, ila huna, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Baik. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.